Matius bab salekor. Ebekto laparak napa ka Yerusalem, Isa benret more te pas napa ka Betfage e kumuk jaitun. E jadi Isa makon more te kadua acelen kade. Kasa, bena entar ka kampong yade ruah. Debuna Isa karet more te jeria. Mon bena buru napa kejedia, tanto pas nengale bede hemar se pangker ben budukna. Ocol hemar sede dua jeria, pas kibada na. Mon beda orang seanya tanya. Kabala ka orenga, eka parlo pangeran. Orang jeria tanto neng-neng, hemar eki bebekna. Kan katutian kan ta jeria, sepaja kalakon, apa si ada buah kinapi. Iya Arya. Kabala kasion, ratona bekna rabu. Andep asor benetene hemar. Budukna hemar, seki ngode omora. Sa'alana jeriah red morete mangkat acelenaki apa seede buaki Isa. Hemar ben budukna ruai kibe. Reng oreng jeriah muka jubana. Eka kebe pakapana. Sa'alana jeriah Isa pas niteni hemar jeriah. Benyak oreng ngampar jubana bengse beng elorong. Ben benyak kiah singalak cak rancaknah kajuan. Lacu etabur elorong. Reng oreng sebenyak seacelen iya jenenah. Ben ebing kengak Isa pada raeran. Olja aki potran negar. Angker berkatna Allah si Rabu kelaban asmana pangera. Molja aki Allah si matengki. Ebekto Isa masuk ke Yerusalem, orang sakotah pada peridukapi. Sapa roa? Cak nareng orang ekota jeria. Ruah Nabi Isa. Dari Nasaret e Galilea. Saute orang sebanyak sengireng Isa jeria. Sa'alana jeria Isa masuk kapateleman soce. Lacu ngujuk sakapena orang seacual beli eja dia. Jami jana orang senerima poro pentese. Benku bangkuna orang seacual manuk ter. Epa cungkelang tepi. Sa'alana jeria Isa pas adebu kareng orang jeria. Dalam Alkitab sebut lagi. Ja Allah debu, tang bengko, bekal sebut kanengna orang doa. Tapi bibekna setia, eka gebay rongkang ngebigel. Reng orang buta ben empon pada nyantir ka Isa epa teleman seceh. Ben Isa la cuma beres reng orang jeria. Tapi mam imam kepala ben rukuru agama pegel. Ebek toh nangale ka ajiben, sepa bede Isa jeria. Serta ngiding nak kanak pada raeraan epa teleman seceh. Reng-oreng jeria pada motor Kak Isa. Sampean miarsa pun apa cai pun nak kena Kak Isa? Iya, sengkok ngeding. Debuna Isa. Apa bekna tak tahu macal ketap senyebut lagi kantaria? Nak kena ben bebeji, bi bekna layak jeri ngocak aki pocian sesampurna. Salana jeria Isa atikilaki reng-oreng jeria. Lacu terus keluar dari kota jeria, Kabetania. Pas kelem eje dia. Kalakunah kulaku, edelem parcelenan abelia kakota, Isa lapar. Saleranah ngulati pungkana arah, epengkir lorong. Lacu semai, tapi pungkana arah jiria tadek buana sekali. Sebede perak daun maloloh. Isa lacu adebu ke pungkana arah jiria. Bakna tak kera abu apoleh. Pungkana arah jiria pas elop sedat kalah jirikia. Ebek toret more tenangale parkara jiria. Kapi pada heran. Pungkana araria mepas mate sanat kala. Ocak nah, debuna Isa. Ongkuen, mon bekna percaya bentak mang-mang. Bekna bisa ngelakone apa seelakone singkok kapungkana araria. Ben beni perak jeria meloloh. Lamalah bekna tanto bisa ngocak kakumok ria. Mara ongke, ben ngaltok kata sek. Tanto pas kalakon cara jeria. Apa bayi, saya penta bekna dalam doa, tanto eka oleh, sokor bekna percaya. Sa'alana jeria Isa abelih kapat teleman seceh, lacu masuk ben morok eja dia. Prapaknah morok jeria, mam imam kepala ben pin pemimpinak orang Yahudi nyantir, kasetikna lacu atanya. Kelaben resar pun apa sampai ngelakuni panik kasetujuh? pasera si apareng hak kesampian. Debuna Isa. Sengkok bodoh saya tanya kiyah ke bakna. Mon bi bakna jawab. Sengkok abale ke bakna. Kalaben hakna sapa sengkok ngelakoni jeria kepi. Oleh hak dari dima. Yahya Abaptis. Dari Allah. Apa dari manusia? Mam imam kepala benpin pemimpin orang Yahudi jeriah pas pada aparampeken. Nyau tebremer ya. Mon sengkok nyau dari Allah. Orang ria tanto ngocak. Mon beria. Arapa bekna me tak parcaje ka Yahya jeria. Tapi mon sengkok nyau dari manusia. Sengkok takok ka orang minyak. Sabab reng orang ria kapi pada yakin. Cek Yahya ria nabi. Teti reng orang jeria nyaut. Tak oning. Isa pas ada buka reng orang jeria. Mon beria. Sengkok tak abala kia ka bekna. Kalaben hakna sapa sengkok ngelakoni jeria kapi. Setia. Berema panemona bekna perkara ria. Debuna Isa pole. Beda orang lalake. Andi anak kadua. Orang jeria. Entar ka anak nasi seriang. Lacu ngocak. Nak, kasa alako ke kebun anggur setia. Punten, cakna anak jeria. Tapi selana jeria, kanak buru pas aoba pekerna, serta pas entar alako ke kebun anggura. Saklana jeria, epakna entar ka anak nasi nomor dua. Serta nyoro akanta ka anak nasi seriang. Engki pak, cakna anak nasi nomor dua jeria. Tapi kanak jeria tak entar ka kebuna. Teti, ia antara anak-anak seka dua jeria, sekemah se ajelenake ka arep apakna, sesariang. Saudah mam imam kepala benpin pemimpin orang Yahudi jeria. Isa pas ada buka reng orang jeria. Bakna papar caja ya, reng orang sela akone narek pajek, bentil sentil bakal jadi anggota omata Allah ka ada. Etembang bakna. Sebab Yahya Pembaptis dateng, benotuake ka bakna, carana odi saya kesokane pangeran. Tapi bakna tak anda percaya ka pengajarna. Tapi reng orang tokang narik pajak, bentil sontil percaya ke Yahya jeria. Tapi meski bakna lanang ngale jeria kepi. Pekerna bakna tak anda aoba, ben kita percaya ka pangeran. Marai di ngagi kia, perumpamaan sesetong ria. Debuna Isa. Beda setong tuan tanah, senemen anggur e kebuna. Kebuna anggur jeria, e pakri e sekalelenga. Orang jeria, ngale lobeng, e gebaya pamersena anggura. Sarta gebaya menara panjagaan. Saalana jeria, kebun anggura e pasewa kareng orang si agarep. Ben, orang jeria, laju mangkat ke negara manca. Saalana napa kamu sema metek anggur. Tuan tanah jeria, nyoro nordu nora. Entar kareng orang si agerep kebuna esoromen tak bagianna. Tapi reng orang si agerep kebuna jeria mege nordunara tuan tanah gelak. Bada se epokol, bada se pate eh, se laena e krocuk ben betoh. Tuan tanah jeria nyoro nordunara se laen abenyaan dari seda adena. Tapi nordunar jeria ngalame pada ben se entar jeng adean. Dibudina tuan tanah jeria nyoro anak natibi. Tantona tang anak yargai, cakna pekera. Tapi, ebek toreng orang sagerep kebun jeria nengale eh anak na tuan tanah jeria. Lacu pada saling ngocak. Arya anak na, marapa te eh. Me oleh sangkolana geger kasengkok ban bakna. Teti, kanak jeria epe ge, ebuang kaluar pas epa te eh. Isa mariksani. Teti, mon orang sandik kebun jeria mulai. Beepa berema reng orang sagerep kebun jeria? Reng orang jeria nyaut. Tanto reng orang sejahat kepanika, epa ate eh. Ben kebuna tanto epa sewa kareng orang lain seporon ngatoraki begianna hasela kase keduan tanah menabi ampon napak betona. Isa pas adebu kareng orang jeria. Apa bakna kita tahu maca seetoles e dalam Alkitab? Beto setayang kui bik tokang bangunan, ladeti beto sepaleng parloh, jeria lelakon seelampa aki pangeran. Bekus ongku, abesena. Deti, kaingae. Debuna Isa. Sakabiena hakna bakna. Menangka omata Allah, bekale cabut, Ben ebagia kasetong bangsa sebakal ajalenagia pak apa saya parentagia Allah. Oreng selabu kabetorwa, bekal ancora. Ben oreng saya kacece beto jeria, bekal egi lese sampai deti abu. Ebek tomam imam kepala benreng oreng farisi ngiding perumpamaan-perumpamaan na isa jeria. Kapi pada ngerti, cek seka maksud isa iya arya reng oreng jeria tibi. Teti reng oreng jeria ay tiarmi ke isa. Tapi takok ka oreng sebenya, sebab reng oreng jeria. Ngangkep isa jeria, napi.